بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خنفتنا عزكم الله kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab-bab yang berkaitan dengan kedua orang tua. Kita sampai kepada bab yang ke-19. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بر الوالدين بعد موتهما باب berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Bab ini ikhwana fiddin azzakumullah menunjukkan kepada kita besarnya hak kedua orang tua yang harus kita tunaikan, sebab kewajiban berbakti kepada mereka berdua ini tidak hanya semasa hidupnya, namun juga ternyata kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu berlanjut walaupun mereka berdua telah meninggal dunia. Ini kewajiban yang terus dibebankan kepada kita semua sampai kitanya yang meninggal dunia. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه dari bapaknya علي بن عبيد أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم. Bahwasanya dia mendengar Abu Usaid pernah menjelaskan kepada satu kaum. Qala, dia berkata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami dulu pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ada seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya, apakah masih tersisa, masih ada, min birri abawayya, dari berbakti kepada kedua orang tuaku, syai'un ba'da mautihima, sesuatu setelah kematian dua orang tua tadi, yakni apakah masih ada kewajiban atas saya untuk terus berbakti kepada kedua orang tua walaupun dua-duanya telah meninggal dunia. Begitu. Hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abirruhuma, apakah masih ada sisa sesuatu pun dari kebaktian kepada orang tua saya yang mungkin saya lakukan setelah kedua orang tua meninggal? Qala, beliau menjawab, na'am, ada. Masih ada kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan, khisalun arba', ada empat cara, empat perkara. Kalau kita melaksanakan empat perkara ini, fanafitina azakumullah, berarti kita telah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ba'dal maut, setelah kematian dua orang tua tadi. Yang pertama, addu'a'u lahuma, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan beristighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ini satu rangkaian ya ikhwan, mendoakan kebaikan dan juga memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua, yang disebutkan dalam Al-Quran, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka mentarbiyah saya sewaktu masih kecil. Juga yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku serta kaum mukminin pada waktu bangkitnya hari hisab, yakni hari kiamat. Ini doa kebaikan untuk orang tua dalam bentuk rahmat, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan juga doa maghfirah, doa minta ampun untuk mereka berdua, rabbighfirli waliwalidayya. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, dan menunaikan janji-janji kedua orang tua. Ini khanafitin azakumullah meliputi banyak perkara. Yang pertama ialah menunaikan wasiat orang tua. Selama wasiat itu wasiat yang disyariatkan atau wasiat yang mubah. Bahkan orang tua sebelum meninggal dunia berwasiat, begini, begini, begini, wasiatnya syar'i, maka termasuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua tadi, kita tunaikan wasiat orang tua tersebut. Ya kan dia berwasiat kepada ahli warisnya, anak-anaknya, nanti harta saya, seperempat harta saya infakkan untuk masjid fulan, atau saya infakkan untuk pondok fulan, atau saya infakkan untuk kepentingan agama ini. Oh, agak. Karena syar'i, maka ditunaikan. Masuk pula dalam bab ini, khana fitina azakumullah, ialah membayar hutang orang tua. Membayar hutang kedua orang tua. Kalau orang tua memiliki hutang, maka sang ahli waris itu harus membayar hutang orang tua tadi dari harta dia, harta sang mayit. Kalau sang mayit tak punya harta, maka hutang tadi dipikul, ditanggung oleh ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak mampu, maka diserahkan kepada kaum muslimin setempat. Kaum muslimin setempat, yaitu tetangga-tetangga dia. Kalau mereka juga fuqara wal masakin, sama-sama kiri, maka diserahkan kepada penguasa. Serahkan kepada pemerintah. Hadza huwa. Ini masuk dalam bab infadhu ahdihima. Dan tentunya ikhwan fillah azakumullah, masuk pula dalam bab ini ialah melaksanakan, menunaikan, mengerjakan janji-janji orang tua kepada orang lain. Misalkan orang tua pernah menjanjikan fulan untuk begini, fulan dikasih begini, tunaikan. Dan orang tua kita pernah menjanjikan janji kepada tangganya, tanggaku nanti insyaallah kamu saya bantu. Kamu saya bantu sekian juta. Janji. Ketika dia meninggal dunia, maka sang anak, sang ahli waris menunaikan janji orang tua tadi dari harta dia, sang mayit, serahkan kepada tangga dia. Ini janji orang tua saya. Wah, sehingga ini mencakup banyak perkara ya khana fitina azakumullah. Infadul ahd. Menunaikan perjanjiannya orang tua. Kemudian yang berikutnya, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua. Memuliakan teman-temannya. Ini juga merupakan upaya untuk terus menyambung hubungan silaturahim antara orang tua dengan teman-temannya. Orang tua kita meninggal, kita yang menggantikannya. Karena orang tua kita punya teman karib, teman dekat. Biasa orang tua kita berkunjung ke orang tersebut. Biasa ziarah ke sana. Biasa silaturahmi ke sana. Maka kita sebagai seorang anak pun berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang manis tadi. Nah, kita ziarah ke teman orang tua tadi. Silaturahmi ke dia. Memberikan hadiah kepada dia. Berhubungan dengan dia. Senantiasa menanyakan keadaannya. Oh, agak. Namun ikhwan fillah azakumullah, ini enggak mutlak. Tetapi lihat-lihat temannya. Kalau ternyata temannya orang tua kita ini la qadarullah kufar, labas kemudian kita bersikap baik ke dunia. Dalam perkara keduniaan saja. Atau orang tua, teman orang tua kita ini ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jangan macam-macam. Mereka ular berbisa. Jangan kemudian berdalih, ya kan temannya orang tua kita saya dulu, kan sunnahnya kan kita memuliakan mereka semua. Allah musta'an. La ya ikhwan, sebab sekian banyak adillah, sekian banyak dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita keharusan untuk menjauh, berlepas diri dari ahli syirik, dari ahlu kufur, dan juga dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka mungkin khana fitina azakumullah dengan cara lain. Tidak kemudian dengan cara ziarah ke sana, sungkem ke sana, menyambung hubungan, senyum manis, sendak gurau. Tidak. Mungkin dengan cara lain, yang itu juga merupakan upaya ikram, upaya pemuliaan, yaitu dengan cara dinasihati. Nah, yang sah, menasihati teman bapak tadi yang terjerembab dalam sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, dinasihati, didakwai, menentang, terus menentang, malah jadi musuh dakwah. Maka dalam rangka untuk ikram, memuliakan teman bapak kita, tahzir dia. Iya, karena itu merupakan obat untuk dia. Kasih peringatan kaum muslimin dari bahaya dia. Kok kayak gitu yang namanya pemuliaan? Nah, iya, kalau kemudian dia, kita mentahzir umat dari bahaya dia, kemudian dia sadar, jadi baik, memuliakan dia. Kalau kamu biarkan dia, itu artinya kamu justru mendorong dia untuk masuk di dalam lubang-lubang buaya kebid'ahan dan kekufuran. Allahu musta'an. Sehingga nas-nas yang umum seperti ini, khana fitina asyakumullah, itu harus diqaid, harus dikhususkan dengan adillah yang lainnya, kalau memang ada yang mengkhususkannya. Seperti yang di awal tadi, mendoakan kebaikan untuk orang tua, memintakan ampun untuk orang tua, itu dikecualikan. Kalau orang tua tadi itu orang tua yang kafir, atau orang tua yang musyrik, maka kaum muslimin, kaum mukminin tidak boleh mendoakan kebaikan atau memintakan ampun untuk kaum musyrikin, untuk kaum kafirin. Wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Dan silatul rahim, menyambung hubungan kerabatan, allati la rahima laka, di mana tidak ada kekerabatan bagi kamu, illa min qibalihima, kecuali dari arah kedua orang tua tadi, yakni keluarga bapak dan keluarga ibu. Tamam, dari mulai bapaknya bapak, ibunya bapak, terus naik ke atas, kemudian adik-adiknya bapak, kemudian saudara kakak-kakaknya bapak, yang kandung atau yang seayah atau yang seibu, paman-pamannya bapak atau bibi-bibinya bapak, itu semuanya termasuk rahimnya kamu. Demikian pula ibu, bapaknya ibu, ibunya ibu, terus naik ke atas, saudara-saudaranya ibu, paman-paman bininya ibu, nisan-nisan dia, ponakan-ponakan dia, semuanya itu ialah rahimnya kamu. Maka termasuk upaya birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua, ialah menyambung hubungan silaturahim. Dan ini khana fitina azakumullah syai'un masyru', perkara yang disyariatkan dengan adillah yang lainnya. Masya Allah. وهذا حديث خانة في الدين عساكم الله إسناده ضعيف. نعم إسناده ضعيف يضعيف كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في دلم سلسلة الحديث الضعيفة. نعم. Namun apa namanya poin-poinnya itu disebutkan dalam adillah yang lainnya. Dan juga dikuatkan dengan beberapa riwayat setelah itu yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sehingga bisa disyarah maknanya walaupun dengan sanad itu sendiri ada kelemahan padanya. Masya Allah. Dengan cara mendoakan, mintakan ampun, menunaikan janjinya, memuliakan teman-temannya, dan menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan orang tua kita. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Abu Bakr an 'Asim. Abu Bakar bin Ayyash. An 'Asim al-Ahwal. An Abi Salih al-Zayyad. Abu Bakar bin Ayyash al-Muqri. Dia termasuk qari. Asim al-Ahwal. An Abi Salih Az-Ziyad Al-Samman Az-Zakwan namanya. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Qala. Dia mengatakan. turfa'u lil mayyiti, akan diangkat untuk sang mayit. Ba'da mautihi, setelah kematian dia, darajatuhu, derajatnya. Yani ada sang mayit, seorang mayit, setelah dia mati, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, maka dia bertanya, ai rabb, wahai rabbku, wahai Tuhanku, ayu syai'in hadhihi, apa ini? Dan dia merasa enggak pernah beramal yang memungkinkan untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi seperti itu. Tingkatan apa ini? Dari mana ini? Fa yuqal, maka dikatakan, waladuka istaghfara laka, putra kamu, anak-anak kamu memintakan ampun untukmu. Masya Allah. Wa hadha isnadun hasan. Sanad hasan ikhwan fillah azakumullah. Semuanya rijaluhu thiqat kecuali Abu Bakar bin Ayyash, dia saduq. Naam. Wa hadha ikhwan fillah azakumullah. Ucapan Abu Hurairah dan bisa dihukumi dengan hukmul marfu', dihukumi marfu' sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab pernyataan yang seperti ini tidak mungkin diucapkan dari pendapat beliau semata. Ini pasti ini Abu Hurairah mendengarkannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau tahu kemudian orang tersebut diangkat derajatnya di sisi Allah? Dari mana dia tahu kemudian Allah menyatakan kepada dia, anak kamu telah beristighfar untuk dirimu? Mana yang tahu? Ini perkara ghaibiyah namanya, perkara gaib, dan perkara-perkara yang sifatnya gaib yang tidak mungkin ada tempat untuk akal pikiran masuk padanya, itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab hukmul marfu'. Naam. Wallahu a'lam. Ini khonafitina asalkumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya doa anak-anak yang soleh untuk kedua orang tuanya itu yanfa', bermanfaat ya ikhwan. Tidak musbro. Tidak kemudian kamunya doa, habis sholat kamu doa, ketika kiamu lail kamu doa, untuk orang tua kamu doa, terus mungkin muncul di benak kamu, sampai kapan doanya ini? Manfaatnya doa saya ini? Orang tua telah mati, tidak tahu ini orang tua saya ini mendapatkan manfaat doa saya atau bagaimana? Jawab demikian. Jawabannya, yanfa', bermanfaat. Tidak musbro. Walaupun mungkin tidak saat itu, tetapi nanti, itu pada waktunya ad-du'a yanfa', yang namanya doa ya khana fitina azakumullah akan bermanfaat. Seperti riwayat ini, orang tua yang telah mati dalam keadaan dia di alam barzakh, bukan di alam dunia, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa kebaikan dari anak-anaknya. Maka khana fitina azakumullah, ini merupakan upaya birrul walidain, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya dia, setelah meninggalnya orang tua kita. Sehingga jangan disia-siakan kesempatan yang baik seperti ini. Kalau kita mendapati orang tua kita meninggal dunia, ayah kita atau bapak kita meninggal, maka jangan disia-siakan kesempatan. Doakan kebaikan untuk orang tua kamu itu. Yanfa' insyaallah ta'ala selama dia masih muslim, bukan orang kafir. Naam. Ini akan dikuatkan lagi dengan hadis yang setelahnya, bahwasanya setiap amal Bani Adam akan terputus kecuali tiga perkara, diantaranya ialah awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Itu terus mengalir pahalanya, bisa diambil manfaatnya oleh orang tua. Masya Allah. Mungkin ada yang tanya, bukankah Allah Tabaraka wa Taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Tidak ada untuk sang insan baik pahala atau dosa kecuali apa yang telah diusahakan sendiri. Oke, dia telah mati. Kok kemudian langsung mengalir aja pahalanya ini? Apa gimana? Paham yang saya maksud? Ayat ini menafikan, meniadakan adanya pahala yang mengalir dari orang lain. Tidak ada. Yang namanya pahala, yang namanya dosa, itu akibat perbuatan masing-masing kita. Kok kemudian dalam riwayat ini dikatakan, bisa mendapatkan manfaatnya doa sang anak. Bagaimana itu? Aywa. Allah ifarifiki akan anak. Tidak ada pertentangannya, ikhwan. Sebab yang namanya anak, min kasbil ab. Min kasbil ab. Yang namanya anak itu dari hasilnya orang tua. Orang tua inilah yang susah payah. Mentarbiah dia, didik dia. Kemudian sampai menjadi anak yang soleh. Kemudian dia berbakti kepada orang tuanya. Mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka pahala yang mengalir terus kepada orang tua tadi itu. Itu berkat usaha dia. Berkat amalan dia. Didik anaknya. Adahwa. Yang terus mengalir. Ada jawab. Jawab yang kedua ialah ayat tadi sifatnya umum. Dikhususkan dengan riwayat-riwayat yang seperti ini. Jadi paham ya? Jadi ayatnya ammah makhsus bil ahadith. Masya Allah. Allah ibarat. Qala haddathana Musa. Musa bin Ismail. Abu Salamah Tabuzaki. قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن غالب قال dia berkata قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله pernah berkata beliau ini termasuk imam tabi'in imam dari kalangan tabi'in semua para rawinya thiqat ya kawan. Musa wa Sallam wa Ghalib wa Muhammad kulluhum thiqat. Dia mengatakan kunna 'inda Abi Hurairah lailatan. Kami dulu pernah berada di samping Abu Hurairah pada suatu malam. Faqala. Kemudian beliau berdoa. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wali ummi wali man istaghfara lahumā, ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibuku, ini ibunya Abu Hurairah, dan ampunilah orang-orang atau siapa saja yang memintakan ampun untuk mereka berdua, yang memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Umum ya ikhwan. Siapa saja ini? Umum ini. Yang laki, yang perempuan, yang dari apa namanya Arab, yang non-Arab, yang dari Indonesia, semua saja. Yang memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya, dia terkena doanya Abu Hurairah. Paham ya? Nah. Qala li Muhammad. Maka berkata padaku si Muhammad, Muhammad ibn Sirin. Katanya Muhammad, fanahnu nastaghfiru lahuma. Maka kami para tabi'in memintakan ampun untuk keduanya, Abu Hurairah dan ibunya. Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sehingga kita bisa masuk pada doanya Abu Hurairah. Adahwa. Nah, doanya luar biasa ya, Pak. Itu kena semua itu. Siapa yang punya amalan seperti itu, kena. Masuk dalam lingkup dakwahnya Abu Hurairah. Kalau dia memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan untuk istrinya. Masya Allah. Asar ini, khanabitina azakmu wa sahih. Dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam babnya, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya, yakni dalam bentuk memintakan ampun untuk sang ibu. Dari kalimat wali ummi, doanya Abu Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibuku, ibunya Abu Hurairah. Alahwa. Ini menunjukkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya dalam bentuk mendoakannya. Masya Allah. Ini amalannya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menunjukkan mereka semua ya khana bittina azakumullah, orang-orang yang sangat berbakti pada orang tuanya. Ini para sahabat. Tidak dikenal di kalangan para sahabat sikap uququl walidain, durhaka sama orang tua. Tetapi yang ditentukan sama mereka ialah birrul walidain, mendoakan orang tua, sikap yang lembut sama orang tua, baik sama orang tua. Wah. Masya Allah. Asar ini khana bittina azakumullah. Yang bisa kita ambil faedah lain daripadanya ialah kebiasaan para tabi'in, mereka mengerumuni para ulama, al-iltifaf awla al-ulama, mengerumuni para ulama. Seperti ini, mereka para tabi'in, Muhammad bin Sirin dan para tabi'in yang lainnya, mereka mengerumuni Abu Hurairah. Abu Hurairah yang nabitina azakumullah dijuluki oleh al-imam al-zahabi rahimahullahu ta'ala sebagai hafizul sahabah. Hafiznya para sahabat. Yakni para sahabat yang banyak memiliki hafalan hadis. Ada Abu Hurairah. Dan beliau termasuk pemuka para sahabat, termasuk ulama para sahabat, dan banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Para tabi'in merumuni beliau. Ini namanya al-intifaf hawla al-ulama. Biasa ngerumuni, mendekati, bermajlis dengan para ulama. Hasilnya, ya bagus. Kalau mengerumuni para ulama, ya dapat ilmu. Dapat ilmu. Nah, di antaranya, doanya Abu Hurairah. Allahumma fir li Abi Hurairah, wali ummi, wali man istaghfara lahuma. Dapat ilmu. Ilmu. Dalam bentuk birrul walidain, berbakti pada orang tua, mendoakan orang tua. Agar ikhwan. Ini perkara yang umum itu. Kalau orang itu kumpulnya dengan tukang las, bau, bau las, ya kecipratan api lasnya, bolong pakaian dia. Kalau orang itu biasa kumpul dengan preman, akan mendapatkan kecipratan watak premannya. Kalau orang itu biasa kumpul dengan orang-orang apa namanya yang suka berzina, ya dikhawatirkan dia akan kecipratan situnya. Kalau enggak berani langsung, ya megang-meganglah. Ayo. Sebenarnya perlu seterusnya. Kalau mereka itu berkumpul dengan para ulama, bermajelis dengan para masyayikh, dengan para ulama, orang yang punya ilmu, ya dapat ilmunya. Dan ini kebiasaannya para tabi'in. Dan ini pula kebiasaan para ulama kita. Al-iltifaf hawla al-ulama. Selalu mengerumuni para ulama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ula'ika qawmun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka para ulama itu. Suatu kaum. Orang-orang yang duduk dengan mereka. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Sebab dari mereka yang fanafitina azakumullah. Akan muncul yang namanya fatwa, fatwa-fatwa. Akan muncul yang namanya nasihat, nasihat-nasihat. Akan muncul yang namanya irsyadat, bimbingan-bimbingan, taujihat, arahan-arahan. Hilul masyakil, menyelesaikan sekian banyak muskilah, menyelesaikan sekian banyak kasus. Itu kalau kerumunnya, berkerumunnya di sekitarnya para ulama. Masya Allah. Sebagai jari soleh, teman hidup yang baik. Ini karena fitnah asalamualaikumullah dilakukan oleh para tabiin, masya Allah. Dan disebutkan dalam riwayat ini lailatan pada waktu malam. Ada ya. Asar ini pula karena fitnah asalamualaikumullah menunjukkan kepada kita rasa sayang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin. Di mana beliau memintakan ampun, berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk semua kaum muslimin. yang memintakan ampun untuk dirinya. Syafaqah wa rahmah. Dan ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita keseriusan, kesungguh-sungguhan para tabi'in berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari doanya seorang sahabiyun jalil, seorang yang saleh, seorang yang insyaallah taala sangat mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus serius memperhatikan doanya, apalagi berkesempatan untuk bisa masuk dalam doanya, maka langsung dipraktikkan sama mereka semua dari ucapannya Muhammad bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahumā, maka kami pun memintakan ampun untuk keduanya, Abu Hurairah dan juga umminya, dalam rangka supaya bisa masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa dzakana bi tinazakumullah, gambaran masyarakat para sahabat, gambaran masyarakatnya tabi'in, itu gambaran yang sangat indah. Masyarakat yang agamis, masyarakat yang betul-betul terus dengan ilmu, dengan agama. Wah, masyarakat yang terpimpin sana fitna azakumullah. Allahumusta'an. Qala haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Isma'il ibn Ja'far, قال أخبرنا العلاء، العلاء بن عبد الرحمن مولى فرقة، عن أبيه عبد الرحمن مولى فرقة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوصني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسبت إذا مات العبد in qata anhu amaluhu, apabila seorang hamba telah meninggal dunia maka semua amalan dia terputus illa min salatin, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama ialah shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Aw waladin salihin yad'u lah, atau yang ketiga anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Wadhal hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Fahuwa sahihun, hadis sahih dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Masya Allah. Asyhadu min hadza, dalil yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari riwayat ini ialah dari kalimat awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Yang menunjukkan khanafitina azakumullah mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, itu ciri-ciri anak yang soleh. Waladin salihin yada'ulah, ciri-ciri anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berbakti, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya ketika keduanya telah meninggal dunia. Hadza huwa. Hadis ini khana bitina asakumullah, penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seseorang itu telah meninggal dunia, halal, terputus semua amal dia. Dia tidak bisa beramal untuk menambah ganjaran. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa pihak-pihak lain ngirimi pahala kepada dia. Tidak bisa. Kecuali tiga saja yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan kebaikan dia. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, atau kebanyakan kaum muslimin, atau sebagian kaum muslimin yang senang ngirim-ngirim pahala kepada sang mayit, gak nyampe. Biasa itu. Ila hadratil ngirim pahala al-fatihah

Allahul Musta'an. Saya begitu suuban dengan Sang Majid. La haula wa la quwwata illa billah. Dia kok cuma sekali. Berkali-kali. Hari ke-7, hari ke-40. Sekian bulannya, setiap harinya, ila akhir. Tidak jarang karena fitina azakumullah kita mendapati kaum muslimin. Apalagi mereka yang tidak mampu, yang fakir. Sampai rela mereka harus menjual ladang-ladang mereka. Menjual satu-satunya sapi mereka. Satu-satunya sapi mereka. Yang itu merupakan upaya untuk mata pencaharian. Sapi siji. Allahu musta'an. Tahu tidak mau? Harus dijual. Untuk apa? Uangnya untuk acara seperti itu dalam rangka untuk mengekspor pahala kepada Sang Majid. La haula wala quwata illa billah. Mending punya sapi. Mending punya ladang. Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa? Rumah ngontrak. Ngontraknya. Ya, kalau rumahnya gede begitu, Z. Rumahnya 3x3. Sak keluarganya di situ. Oh, kerjaannya becak. Ada yang mati. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia enggak berbuat demikian, kiamat masyarakatnya. Wah, orang sapi ini gimana yang tidak menghormati apa namanya orang tuanya yang telah meninggal dunia, orang tua meninggal dunia dilemparkan begitu saja kayak anjing mati kemudian dilempar ke dalam kuburan. Mana kamu apa namanya bakti kamu sama orang tua kamu? Mana itu sudah pusing para dia. Eh? Sak kiai yang ngomong sekalian. Waduh, walat ini kiai yang ngomong ini. Akhirnya mau tidak mau dia harus gimana caranya harus utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini. 7 harinya keluar biaya 2 juta. Hah? Kemudian sekian harinya keluar lagi terus begitu numpuk utang 10 juta sama dia. Allahul musta'an. Dari mana ini? Sembus, amin becak wae terus ya. La haula wala quwata illa billah. Sudah bid'ah wa musra wa merepotkan lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, "Idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu." Kalau seorang hamba telah meninggal, maka terputus semua amalan dia. Kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara ini, ikhwan fillah azakumullah, semuanya bukan hasilnya orang. Bukan amalannya orang. Tetapi sesungguhnya amalan dia sendiri. Kita lihat. Yang pertama, sedekatin jariah. Sedekah jariah. Amalan siapa ini? Amalan dia dulu ketika masih hidup. Dia berinfak untuk masjid. Wah, dia berinfak untuk apa namanya pondok. Hah? Apalagi di sini banyak ada pondok jodoran. Ya, perlu dibantu itu. Ada pondoknya kalian. Di Cidayu sana, butuh bantuan itu. Ewa, apa kamu kira sugi tak pondok ini? Allah musta'an. Banyak pondok-pondoknya salafin yang lainnya. Sedekah jariah. Yang namanya sedekah jariah, khana fitina azakumullah. Sedekah yang, apa namanya, sedekah tersebut dimanfaatkan terus oleh kaum muslimin. Bangun masjid, sedekah jariah. Sebab manfaatnya terus berlangsung selama tempat tersebut dipakai untuk ibadah. Pondok pesantren juga demikian. Kalau kamu apa namanya bisa bantu jojorannya ini apa namanya santrinya banyak kemudian digunakan dengan semestinya. Nah, itu jariah itu. Semua kegiatan yang ada di pondok tersebut kamu dapat pahalanya itu. Walau di pondok babatan, walau di pondok Sidayu, walau pondok yang lainnya membutuhkan bantuan, kamu bantu mereka semua. Lillahi ta'ala, wa fisabilillah. Tentunya untuk al-haq, bukan untuk kebatilan. Sama pahala itu. Selama itu terus berputar, terus digunakan dengan semestinya, terus jariah. Yang namanya jariah, ngalir. Kayak air, jariah, ngalir. Sedekatun jariah. Masya Allah. Nah, iya, apalagi dibentuk panitia baru. Jajaran ini. Yayasannya ini. Iya toh. Butuh biaya ya? Iya. Wah, mantuk dia. Iklan gratis. Iya. Itu jangan diem-diem aja ya. Kemudian, kelihatannya ini santai-santai aja ini. Wah, pondok jajaran ini kayaknya gani ini. Enggak, foto dia. Terus aku sih ngomong. Iya. Demikian pula pesantren yang lainnya. Nggak balik di tempat kita orang, karena betina asasimullah. Puluhan anak, ngeluh juga. Sumber, ya, jika puluhan anak ngeluh juga. Kamu jangan bayangkan apa namanya mahatnya salafiyin itu kaya raya. Kata kaya raya itu. Dari mana dananya? Pondok ngeden ya itu. Allah mustahan, Allah mustahan. Sehingga ingat, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Itu jangan nunggu kemudian dipanggil sama ketua yayasan. Ini yayasan ini membutuhkan begini, begini, begini, begini. Antum pasif sekali. Antum tuh harus punya apa namanya semangat, semangat sedekah yang tinggi. Ini tuh antum sendiri. Antum harus nyari bagaimana kejujuran, butuh apa kalian? Oh, ini untuk antum. Bagaimana pondok ini? Butuh apa kalian? Ini begitu, nggak kemudian nunggu. Kayaknya nggak ada seruan, nggak ada himbauan, anteng-anteng saja. Ya udahlah, jangan sedekah. Allahul mustahan, Allahul mustahan. Memangnya kemudian sedekah itu untuk kemaslahatannya siapa? Ya, untuk antum-antum semua. Allahul mustahan, Allahul mustahan. Ingat ya, kawan ya, sedekatun masih banyak yang butuh bantuan, masih banyak. Naam. Mana tadi? Yang kedua, ini amalan yang pertama, sedekatun jariyah, menunjukkan apa ya, kawan? Ini amalan dia sendiri. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ini juga amalan dia. Seseorang yang belajar ilmu agama dengan sesungguhnya semangat, kemudian dia menghasilkan ilmu, menjadi orang yang alim, yang memiliki ilmu, menyampaikan ilmu kepada masyarakatnya, menyampaikan ilmu kepada umatnya, kemudian ilmu tadi diambil manfaatnya oleh sang masyarakat, diamalkan, dijadikan sebagai pegangan. Maka selama ilmu itu ikhwanabittin azakumullah diamalkan oleh masyarakat tadi, maka apa namanya pahalanya terus mengalir kepada sang alim tadi atau orang yang punya ilmu tadi. Ini ikhwanabittin azakumullah yang banyak kita saksikan di kalangan para masyayikhuna, para ulama kita, mereka menulis karya-karya. Jangan jauh-jauh sah. Kitab Imam Bukhari ini, ikhwanabittin azakumullah. Kitab Al-Adabul Mufrad ini, ikhwan. Ini karya Bukhari, ilmunya Bukhari. Kata ikhwan, ilmunya Bukhari. Dalam keadaan beliau menulisnya di abad 200-an. Jadi ya, dibaca oleh kita semua di abad, kok abad 200-an, salah. Tahun 200-an. Abad yang kedua. Jadi ya. Dibaca oleh kita semua kaum muslimin sekarang ini di abad yang ke-14 sekian. Ini namanya ilmu yang manfaat. Sehingga ketika kita membaca bukunya Imam Bukhari, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana fulan ila akhir. Itu Imam Bukhari dapat pahalanya. Yuntafa'u bih. Dapat pahalanya beliau itu. Selama buku-buku beliau kana fi tinazakumullah dimanfaatkan oleh kaum muslimin, menjadi maslahatnya kaum muslimin, kemanfaatnya kaum muslimin, dapat pahala terus, ngalir terus itu. Hadza huwa. Demikian pula para ulama yang lainnya yang memiliki karya-karya tulis, yang berdakwah ila Allah, demikian pula orang-orang yang punya ilmu, berdakwah ila Allah, diamalkan ilmunya, dipelajari apa namanya kitabnya, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakatnya, itu pahala terus mengalir kepada dia. Ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Meninggal dunia terus ngalir. Ngalir terus pahalanya itu. Masya Allah. Apalagi yang apa namanya yang punya ma'had, yang punya pesantren. Masya Allah sudah. Seperti pesantrennya Adarul Hadith Ma'ad. Yang didirikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Selama itu pesantren masih berdiri. Di sana dilaksanakan amalan saleh, disampaikan ilmu selama masih jaya. Itu semua kegiatan yang ada di sana, amalan saleh yang ada, dakwah yang ada di sana, ilmu yang ada di sana, itu semuanya pahalanya ngalirnya ke Syekh Muqbil, langsung ngalir. Karena beliau orang pertama yang ta'sis, yang mendirikannya, dengan ilmu beliau bermanfaat membuahkan hasil ilmu beliau tersebut. Wah, ada tempat-tempat yang lainnya, ya Nabi Tina Azzaikumullah. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, kalau kemudian kita bukan termasuk orang yang itu, lah alim yang punya kitab, walau punya yang muasis sebuah markis, ya tidak, antum kedapatan yang pertama tadi. Sedekatun jariyah. Ini alimnya, wah antum dananya. Begitu. Ini alimnya, antum dananya. Antum yang banyak sedekah, yang banyak infak, membantu mereka semuanya untuk fisabilillah, untuk kepentingan ma'had fisabilillah. Antum dapat sedekah jariahnya mengalir. Wah, mereka dapat ilmunya yang bermanfaat mengalir. Sehingga masing-masing bisa berupaya kana fitna azakumullah untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu juga merupakan usaha dia sendiri. Paham ya? Enggak ada kemudian orang tuanya jahil. Hil sudah. Kududu. Anaknya alim rabbani. Anaknya alim rabbani enggak bisa kemudian apa namanya manfaat ilmu anaknya itu kemudian disuntikkan kepada bapaknya. Boleh kalau apa namanya sang anak itu buah hasil didikan sang ayah, maka masuk pada poin yang ketiga, awwaladil salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk sang orang tua tadi. Aywa. Gitu. Amma ilmu ya kamu sendiri yang berusaha. Nah, kemudian Asy-Syaikh bin Ba'ats rahimahullahu taala, alim rabbani. Kemudian apa namanya pahala ilmu yang manfaat yang beliau dapatkan disuntikkan sama kamu. Nih, tak bagi-bagi untuk kamu. Ah, untuk kamu. Dasar dia ya, Pak. Itu semuanya hasil upaya sendiri. Ilmunya dia sendiri menunjukkan sekali lagi bukan ekspor dari luar. Namanya apa? Impor ya. Bukan impor, tetapi usaha sendiri, ilmu yuntafa'u bih. Demikian pula yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ini usaha dia ya, Pak. Bagaimana mungkin anaknya jadi saleh kalau orang tuanya diam-diam saja? Wala tarbiyah. Dia menjadi saleh karena bintina azakumullah. Yang pertama kali membentuknya itu orang tua. Dari tarbiyah orang tuanya. Sehingga usaha orang tua tadi yang menjadikan sang anak sebagai anak yang saleh itu bisa membuahkan hasil. Kalau sang anak tadi menjadi anak yang saleh dan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka sekali lagi, tidak ada yang namanya ekspor impor pahala untuk sang mayit. Enggak ada ya ikhwan. Masing-masing harus beramal dengan sendirinya. Beramal dengan sendirinya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memanggil para kerabatnya di Bukit Safa. Ya fulan ibnu fulan. Apa namanya? Wa'ifan ibnu fulan. Ini kamu itu beramal saleh yang sebanyak-banyaknya. Aku tidak bisa mencukup kamu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Rasulullah SAW. Silakan kamu minta harta saya. Semau kamu. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Ya'ni masing-masing kita ya khana bintina azakumullah. Harus beramal. Harus beramal saleh. Yang dengan itu ya khana bintina azakumullah. Akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. والله تعالى اعلم الصواب. Bolehkah kita memakan makanan selamatan 7 hari atau yang semisalnya? Dirinci. Kalau dia dalam bentuk luhum, daging-dagingan, fala, maka tidak. Kalau dalam bentuk selain daging-dagingan seperti buah-buahan, nasi atau semisalnya, al-ahwab untuk kehati-hatian tinggalkan. Nah, tinggalkan. Jangan diterima. Ini yang ingat saya sampaikan kemarin sama Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Banyak sekali ini. Pertanyaannya masalah LKMJ lagi. Apakah seorang wanita yang hamil di luar nikah? Nah kan? Ini LKMD ya, Pak. Tahu kan? LKMD ya. Harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya? Nah, ya, Pak. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka dia tidak boleh dinikahi oleh kaum mukminin. Paham? Wazaniyatu wazani la yankihuha illa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Perempuan yang pelacur tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang pelacur juga atau kaum musyrikin, dan diharamkan itu semuanya untuk kaum mukminin. Tidak bisa orang baik-baik kemudian menikahi pelacur. Maaf saja. Nah, sehingga dinikahi sama apa namanya laki-laki yang kurang ajar ini? Ada hukum. Apa hukumnya melaksanakan akad nikah ketika sang wanita sedang hamil di luar nikah? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat dia menikah, namun tidak boleh dikumpuli sampai dia melahirkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh menikah sampai melahirkan terlebih dahulu baru dinikahi. Intinya, potuai. Intinya itu ya sama. Yang mengatakan boleh menikah dengan persyaratan, enggak, jangan dikumpul sampai dia melahirkan. Untuk kehati-hatian, jangan dinikahi sampai dia melahirkan. Kalau dia nikah, enggak dikumpuli. Namanya orang menikah mesti kumpuli. Allahu musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Bisakah sebuah dosa tetap mengalir pada sang mayit jika si mayit telah meninggalkan sebuah kesyirikan dunia? Iya. Bisa. Dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, menghidupkan sunnah yang jelek pada agama ini, maka atas dia dosanya dan dosa-dosa orang yang melaksanakannya sampai yaumil qiyamah dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Artinya dia dapat dosa dia sendiri dan dosa pengikutnya dalam keadaan masing-masing pengikutnya itu juga dapat dosa. Eh, mengerikannya ikhwan. Allahul musta'an. Misalkan contoh seseorang penemu menemukan amalan baru yang dia ngebaik sama dia. Misalkan acara muludan. Misalkan dia ini orang pertama yang mengadakan acara muludan maulid Nabi. Atau acara bid'ah ya kan, menyerupai kaum musyrikin, orang Nasara. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maulid Nabi. Dia orang pertama yang menggerakkannya, yang mempeloporinya, yang wahagata. Kemudian ini amalan tersebar di kalangan kaum muslimin. Tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di semua negara. Illa marhamahullah. Nah, ketika orang ini mati, orang ini dapat dosa. Dosa dia membuat kebid'ahan yang namanya muludan. Paham ya? Dan selama muludan itu masih ada di muka bumi, maka setiap orang yang berbuat demikian, itu dosanya dipikulkan kepada sang penemu tadi. Lekret. Allahu musta'an. Ngeri ya, Pak? Ngeri sekali. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Bagaimana dengan riwayat yang menyatakan bahwa kita boleh menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal? Ada pengkhususan. Sebab ada nas dalilnya dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Berikan saya katakan di awal, ayat tadi itu umum. Dikhususkan dengan beberapa dalil yang mengkhususkannya. Di antaranya ini. Ini pun dengan syarat ikhwan fillah azakumullah. Sang anak tersebut sudah haji terlebih dahulu. Baru kemudian dia bisa menghajikan orang tuanya. Jadi paham ini? Nah. Ini dengan hadis Ibn Abbas. Ketika seorang yang mengatakan. Labbaikallahumma an syibrimah. Syubrumah. Dia mengatakan man syubruma qala adi qala akhi saudara saya atau bapak saya. Dia mengatakan hujja an nafsik thumma hujja an syubruma. Kamu haji untuk diri kamu sendiri baru kemudian kamu haji untuk syubruma. Dengan syaratnya apa ya kawan? Syaratnya orang tersebut telah berhaji terlebih dahulu. Apabila kita berbuat baik tanpa meniatkan bahwa pahalanya untuk orang tua kita. Apakah benar pahala tersebut bisa sampai ke orang tua mengingat bahwa anak adalah hasil usaha dari orang tuanya? Ini enggak umum. Tidak semutlak ini. Tapi dikhususkan dengan riwayat-riwayat tadi. Mendoakan mereka. Salam. Tadi itu wadun salihat wa'ula menghajikannya. Sadaqah. Kalau orang tuanya pernah berwasiat atau bernazar. Sehingga tidak secara mutlak. Apakah sahih pendapat yang menyebutkan baca bismillah dengan keras ketika berdiri sholat berjamaah bagi imam? Sejak kapan ini? Nggak paham saya. Apa ketika sebelum baca Al-Fatihah bismillahnya keras? Atau ketika dia berdiri dulu sebelum takbiratul ihram? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Yang mana? Saya nggak paham yang mana ini. Nah, kalau yang dimaksudkan ialah baca basmalah dengan keras sebelum Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dengan basmalah yang keras. Ini khana bitin a'adzatumullah. Yang sahih ialah dengan sir. Yang sahih dengan sir. Membaca basmalah dengan diri. Tidak dengan keras. Naam. Karena ahadis sir apa? Hadis-hadis yang menyebutkan dengan sir itu sahih. Adapun kalau misalkan dia baca basmalah sebelum dia takbir, bismillahirrahmanirrahim. Dan keras lagi. Allahu akbar. Allahu a'lam. Ada yahtaj ila dalil. Ini butuh dalil ya, Pak. Allahu a'lam. Mengapa harus anak soleh yang mendoakan orang tua? Apakah tidak cukup dengan anak soleh saja? Apakah ada anak soleh yang tidak mendoakan orang tuanya? Jadi kan saya bilang apa? Ketika saya menjelaskan riwayat ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya ciri-ciri anak soleh itu ialah mendoakan orang tuanya. Nah, kalau dia nggak benar mendoakan orang tuanya, pertanyakan kesolehannya ini. Paham nggak? Ayuh Allah, insya'an Allah. Persoalan tentang jilbab. Labat. Akhwat. Benarkah ada dua pendapat tentang jilbab? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin tidak apa-apa kalau pakai putusan, tetapi wajib bercadar. Menurut Syekh Al-Albani jilbab adalah terusan dari atas kepala sampai bawah, tapi hukum bercadar adalah sunnah. Benarkah kedua-dua pendapat di atas dikeluarkan oleh mereka? Baik. Untuk permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama itu ialah niqab. Hijabnya yang apa namanya yang untuk muka. Sebagian para ulama berpendapat wajib. Diwajibkan atas kaum wanita yang telah balig untuk menutup mukanya dari atas sampai bawah. Nah, begitu. Wajib. Ini pendapatnya apa namanya ulama memelakas Qadiyah. Dan ini pula pendapatnya ulama Yaman. Sekarang ini. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tidak sampai dikatakan wajib. Ini beliau. Ini ininya. Adapun jilbabnya. Jilbab dalam artian kerudung yang panjang itu. Atau pakaian kaum wanita yang apa namanya yang fob-fob. Yang lebar itu. Syekh yang mutafak alih. Diharuskan untuk kaum wanita. Tidak boleh kaum perempuan itu menggunakan yang ketat. Apalagi perempuan pakai levis. Wah, wah, wah, wah. Itu pakaian yang membentuk tubuhnya dia. Fitnah itu. Atau apalagi pakaian yang cingkrang. Sekarang terbalik. Hah? Laki-lakinya berukutan, katanya orang Jawa. Ya, ini pakai pakaian yang nutup. Just. Kemudian celana yang panjang sampai menyapu jalan. Eh? Oh, perempuannya cingkrang, eh? Lutut sampai atas lutut. You can see wahakada. Allahu musta'an. Maksud terbalik zaman ini, terbalik. La haula wala quwwata. Ala kulli hal, apakah itu wajib ataukah sunnah? Ini merupakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimbingannya beliau untuk kaum wanita, apalagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah. Zaman fitnah. Maka kaum wanita harus segera membentengi dirinya, menjaga dirinya dengan hijab yang syar'i, tutup ono kabeh. Nah, biar tidak menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Allahumma musta'an. Ada pun urusan apa namanya putusan atau terusan, ini semuanya min bab afdaliyah. Memang afdal langsung terusan. begitu. Namanya abaya. Pakat. Terusan langsung. Gitu. Memang sehingga tidak membentuk tubuh dia sama sekali. Memang kalau misalkan dia nggak punya dan yang dia punya ialah pedotan, misalkan ini jubahnya saja sampai ke bawah, kemudian jilbabnya naik ke atas, labas. Bukan perkara yang haram, tetapi harus apa namanya yang panjang dan lebar hijabnya, jilbabnya, sehingga tidak membentuk tubuh dia. Allahu musta'an. Apakah wajar saya memakai jubah, pakaian gelap, hitam, itu sunnah, padahal anda masih belum mengenakan jilbab yang sebenarnya? Yang mana? Oh, maksudnya nggak pakai begini. Padahal hukum jilbab itu ialah wajib. Alah, kok kenapa sebagian ulama? Sedangkan memakai hitam-hitam adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang wajar ya kamu gelundungan kalau mengamalkan sunnah itu. Jangan separuh-separuh. Gelundungan saja semuanya. Teguhkan hati kamu. Ini ialah upaya Islam untuk menjaga citra kaum wanita yang betul-betul harus dijaga. Nah, teguhkan hati kamu. Ketahuilah ini sunnahnya Rasulullah SAW, bimbingan beliau untuk menghilangkan, menepis kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Apalagi sekarang ini ikhwan fillah azakumullah, yang namanya perempuan itu dijadikan sebagai barang dagangan. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Sehingga jilbabnya, wa pakaiannya, wa semuanya harus sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampurasun. Begin masalah sangar yang biasa-biasa. Nah, ini ada masalah sangar ini. Apa yang dimaksud tidak boleh wanita menyambung rambutnya pakai wig, apa namanya? Ya konde, bahasa sekarang apa? Kalau rambutnya panjang digelung nggak apa-apa. Ini rambut palsu, wig kan? Nah, iya, pakai uwe. Karena pakai bahasa keren atau pakai bahasa Jawa. Iya. Lapa? Kok uwe atau konde yang rambut palsu itu, kemudian ditempelkan di belakangnya perempuan, itu enggak boleh itu. Dengan nas hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau dari Syam haji ke Madinah, diambil apa namanya rambut tersebut dan diingkari di hadapan para sahabat yang lainnya. Dalam bidang kedokteran bisa dilakukan transplantasi, menanam rambut bagi yang rambutnya rontok atau kecelakaan sudah terbakar, apakah ini diperbolehkan? Tadi itu, kalau dia menggunakan rambut luar dipasangkan di kepala gundulnya dia, namanya itu namanya penipuan. Gundul, apa lagi? Nah, tetapi kalau misalkan apa namanya ada semacam obatnya, rangsangan misalnya, dan tumbuh dari kepala dia sendiri, laba, tidak ada masalah. Memang, diri gitu ya, Pak. Bagaimana hukum tentang multi-level marketing, MLM, malam, UCNI, Infinite, dan yang lainnya? Apakah sebenarnya ini ditanyakan sama Syekh Abdullah Marai ketika beliau ke Jogja, dan jawabannya tidak diperbolehkan, sebab di sana terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan sistem jual beli Islam. Bolehkah kita memberi salam kepada jin penunggu tempat keramat agar kita tidak diganggu olehnya? Taunya kemarin jinnya, assalamualaikum ayuhal jin, begitu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, bukan, tetapi yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ialah bertawud. Bertawud dari gangguan jin tadi. Di antaranya ialah a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bapaknya lagi buntu ini. Allah. Nantilah ini nyalainya apa ini. Ini yang paling sangar ini. Ha ha ha. Ya, itu lagi. Afwan Ustaz, ana pernah ditanya tentang permasalahan sururi mengenai bedanya kita salafiyin dengan al-irsyad dan al-furqan, apakah masalah manhaj atau masalah dana turut saja. Allahul Musta'an. Permasalahannya sekarang ikhwan fillah azakumullah itu bukan permasalahan duit, tetapi ini permasalahan-permasalahan prinsip. Tamam? Permasalahan prinsip. Untuk al-irsyad, ini telah ditanyakan langsung kepada Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Setelah kita dibawakan sama para asatidah tentang bukti-bukti mereka, langsung dari situsnya mereka, diambil langsung, kirim kepada mereka. Beliau menjawab dengan tegas, ini hizbiyatun sarihah. Hizbiyah yang sangat nampak sekali. Terakhir yang saya tahu ketika saya ke Ambon kemarin, dan sudah hadir di sebuah kamar, mata saya tertuju ke sebuah kalender. Ada lambang al-irsyad ini. Saya dekati. Sampai ke Ambon. Keluarga besar al-irsyad. Surabaya. Pikir Ambon. Apa ada al-irsyad di Ambon? Surabaya. Isinya apa? Selamat tahun baru. Hijriah. Selamat tahun baru hijriah. Ya, betul. Kemudian satu lagi apa? Lupa saya. Antara itu. Allahumma musta'an. Kau sudah mesti liane. Penasaran saya. Saya buka itu. Kalendernya itu. Ternyata di Tuhan Nabi Tina Azzaikumullah. Gambar makhluknya bernyawa. Dari mulai SD. TK, SD, SMP, SMA. Ada semua itu. Nah, gambar anak-anak TK yang bermain. Plus dengan guru akhwatnya. Kata kita cadar. Hah? Saya buka lagi SD-nya. Ada di ruang perpustakaan. Campur baur. Yang laki yang perempuan dalam perpustakaan. Hah? Saya buka lagi yang paling mengerikan yang SMA ya, Evan. Gede-gede ya. Gede-gede rapi ya. Iya. Pas yang lembar SMA-nya, saya lihatlah. Haula wa la quwata illa billah. Ruangannya, apa namanya gambarnya, Evan? Ini... apa namanya pelajar putrinya, ini pelajar putranya, belajar bareng. Depan tuh. Lepas kemudian kebetulan yang dimunculkan gambarnya, ya hidungnya mancung. Pengharap. Hidungnya mancung, depan tuh. Kayak gini loh, misalkan ini mejanya. Ini laki-lakinya, ini perempuannya menghadap begini. Ginta baca Al-Quran, nolais, gak paham. Depannya ini, si fulana. La haula wala quwata illa billah. Ngoso koyo ngene, kayak gini menyatakan diri sebagai salafiyin, kadzab, kadzab. Tidak ada salafiyin khana bitin azakumullah yang demikian itu. Kalau disampaikan kepada para masyayikhna, marah-marah mereka salafi opo niku? Enggak ada salafi kok kemudian apa nang dipampang foto malu bernyawa seperti itu. Gambar akhwat, akhwat perempuan. Ya opo? Ini kok dipampakan gambar yang begini. Hah? Itu masih 1-2 biji dosanya. Ini enggak kuadrat. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ini baru perkara kecilnya. Belum lagi yang Allah al-muhim begitu. Wal furqan ini fa nabitina azakumullah. Qolai. Tindilzi. Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Adapun permasalahan At-Turas. Ya At-Turas Al-Kuwaiti. Memang mereka ya fanafitina azakumullah berhujjah. Berdalil dengan ucapan sebagian para masyaikhuna. Yang mengatakan membolehkan mengambil dana dari At-Turas. Boleh berhubungan dengan mereka. Namun. Para masyaikh yang lainnya dengan tegas menyatakan bahwasanya Ihya Uturas Al-Kuwaiti, keberadaan mereka itu memporak-porandakan dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Ketika mereka berada di sebuah tempat, pasti berantakan dakwah salafiyah. Memang tujuan mereka itu untuk seperti itu, untuk mencerai-beraikan dakwah salafiyah. Sehingga para masyayikhuna yang telah mengetahui betul keadaan mereka itu sangat keras memperingatkan bahaya mereka. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan fatwa para ulama yang lainnya yang mengatakan bolehnya? Dijawab sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi, Syekh Rabi bin Hadi Al-Nakhali, hafizahullah ta'ala wa syafah, beliau mengatakan, alaisal jurhul mufassar muqaddam ala ta'dil? Bukankah kritikan? Kritikan yang rinci, dirinci. Mereka begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dengan argumentasinya, data yang akurat, lebih didahulukan daripada pujian semata-mata. Ini yang memusalah ya, Pak. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Dan juga, al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang memiliki ilmu, itu hujjah untuk membantah orang yang punya ilmu. Hadza huwa Allahul Musta'an. Naam ya, Pak. Sehingga permasalahannya bukan permasalahan semata-mata dana. Masalah dana, iya. Mereka punya dana yang bermasalah. Dan juga masalah prinsip. Itu yang lebih penting. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.